Ini wa nahika, kata Syekh Hasyim, cukuplah bagimu kalau kamu faham bihada, dengan urutan seperti ini, syarafan, sebuah kemuliaan, wa fadlan, keutamaan, wa jalalatan, keagungan, wa nublan, sebuah kemuliaan. Cukuplah dengan dijejer seperti inilah sanjungan bahwa ahli ilmu itu adalah mulia. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yasyallaha min ibadil ulama. Innama yasyallaha, yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanya ulama. Maka kalau ada ulama tidak punya takut kepada Allah, itu bukan ulama. Yang kenal Allah, maka dia akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda. Bukan seperti orang takut kepada harimau lalu lari meninggalkannya. Tapi yang takut kepada Allah, dia akan semakin mendekat kepada Allah. Karena takut kepada Allah yang maha menyiksa, maha pedih siksanya, sekaligus dia tahu Allah maha kasih. Sehingga di saat takut kepada Allah, bukan malah lari dari Allah, justru mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang bisa takut seperti itu hanya para ahli ilmu. Ahli khusyah yang punya rasa takut, ahli taqwa punya rasa takut kepada Allah, hanya ahli ilmu. Maka enggak ada khusyah, enggak ada rasa takut kepada Allah, dan enggak ada taqwa kecuali dibarengi dengan ilmu. Kecuali dibarengi dengan ilmu. Bagaimana menjadi bertakwa dan ahli khusyah, khusyah merasa takut kepada Allah, kalau mereka tidak tahu, tidak punya ilmu yang menjadikan ia kenal Allah? Mustahil. Maka ada orang yang hanya pandai berucap, pandai berdialog, tapi tidak dirasakan oleh hatinya. Biarpun dia berilmu, maka ilmunya hanya di otak saja, tidak turun sampai di hati. Tidak dirasakan di hatinya, maka dia belum menjadi ahli khusyah yang sesungguhnya. Ulama yang sesungguhnya harus takut kepada Allah. Dan pakai innama, hanyalah. Yang bisa punya takut kepada Allah hanya mereka yang punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, maka tidak bisa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Allah Ta'ala, na Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilu shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya mereka-mereka yang beriman, wa 'amilu shalihati, lalu beramal amal yang salihat, yang baik. Kalimat amal as-salihat, yang baik. Maka untuk tahu amal yang baik harus dengan ilmu. Bagaimana tahu ini pekerjaan baik atau tidak baik kalau tidak ada ukurannya? Ukurannya adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui lisan baginda Nabi yang difahami oleh para ulama, itu untuk mengetahui ini amal soleh atau bukan amal soleh. Di sana ada orang menganggap ini sebuah kebaikan, tapi kebatilan. Undang-undang yang dibuat tanpa ada sandarannya dengan agama, kelihatannya ingin membangun, tapi malah merusak. Bahkan mungkin mengingkari ajaran-ajaran baginda Nabi yang sudah jelas-jelas itu adalah wahyu. Dianggap baik, tapi tidak baik. Maka untuk mengetahui kebaikan yang sesungguhnya dengan ilmu, maka beramal tanpa ilmu tidak sah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati, orang yang beriman kemudian punya amal soleh. Amal soleh, amal yang baik, amal banyak. Amal itu banyak sekali. Tapi beramal yang baik ini gak bisa kecuali orang yang tahu tentang kebaikan. Dan mengetahui kebaikan itu harus dengan ilmu. Maka ulaika hum khairul bariyati, mereka adalah sebaik-baik manusia. Punya ilmu, lalu memahami mana yang baik, mana yang buruk, mengikuti yang baik, maka itulah sebaik-baik manusia. Ila qawli ta'ala, dzalika liman khasyiya rabbah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Sanjungan kemuliaan, kebaikan, surga, pahala, imbalan dari Allah itu hanya akan diberikan kepada liman khasyiya rabbah, orang yang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang takut kepada Allah? Tadi disebutkan, innama yasyallaha min ibadihi ulama, yang punya rasa takut hanya ahli ilmu. Begitu sebaliknya, para ahli tarbiyah menegaskan, sebanyak apapun ilmu seseorang, kalau ilmunya tidak menjadikan dia takut kepada Allah, maka itu bukanlah ilmu. Orang alim kalau tidak punya rasa takut kepada Allah, bukanlah orang alim. Bahkan hukumannya di hadapan Allah lebih besar daripada yang jahil, yang bodoh. Faqtadatil ayatani, maka kesimpulan daripada dua ayat tersebut, kalau kita mau faham, dari dua ayat tersebut, kita bisa mengambil sebuah pemahaman. Annal ulama, sesungguhnya ulama-ulama, hum mereka alladzina yang yakhsyaunallaha ta'ala, yang takut kepada Allah. Waladzina yakhsyaunallaha, dan yang takut kepada Allah, hum khairul bariyah, mereka adalah yang sebaik-baik manusia. Fayantiju. Fayantiju. Maka kesimpulan dhalika, yantiju, semua itu menghasilkan sebuah kesimpulan. Annal ulama'ahum khairul bariyati, ulama' adalah sebaik-baik manusia. Disebutkan bahwasanya ulama adalah yang takut kepada Allah. Berikutnya, yang takut kepada Allah adalah sebaik-baik manusia. Kesimpulannya, natijahnya adalah ulama adalah paling bagusnya manusia. Itu kesimpulannya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, maka ciri orang tersebut adalah yufaqihu fid-din, Allah berikan pemahaman tentang agama. Diberi ilmu agama. Termasuk orang yang dikehendaki kebaikan adalah hamba-hamba yang dikiring untuk faham ilmu agama. Menghadiri majlis ilmu termasuk di dalamnya. Kenapa? Allah menghendaki dia faham tentang agama. Maka yang dibawa oleh Allah ke tempat yang mulia seperti ini adalah termasuk hamba yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama'u warthatul anbiya'i, ulama' adalah pewaris para nabi. Wa hasbuka, cukuplah bagimu. Kalau kamu faham, ini maksudnya begitu. Cukuplah bagimu, jika engkau termasuk orang yang punya pemahaman yang selamat, yang benar, bihadhi darajati, dengan derajat tinggi ini, majda wa wakhra, sebuah kemuliaan dan kebanggaan. Bangga di sini bukan sombong, maksudnya, cukuplah dengan keterangan tadi, bahwasanya derajatnya ahli ilmu adalah tinggi, maka cukuplah itu sebuah kebanggaan dan sebuah kemuliaan. Wa bihadhi rudbati, cukuplah dengan martabat tinggi ini, syarafan wa dzikra, sebuah kemuliaan. Dan dzikra ini adalah sebutan, maksudnya apa? Sanjungan, sebutan yang baik. Dzikra adalah sebutan, sanjungan yang baik di sini. Lanjutannya, la'alla sawab, mungkin naskah penulisannya yang wa idza kana lebih tepat adalah fakama, maksudnya sesuai kalimat, bukan wa idza kana fakama, la'alla sawab, mungkin yang benar adalah kalimatnya, bukan salahnya Syekh Hasyim, akan tapi mungkin nushahnya atau nukilnya fakama la rutbata faqun nubuwati fala syarafa, maksudnya fakama seperti halnya la rutbata faqun nubuwati, tidak ada pangkat yang lebih tinggi dari pangkat kenabian, fala syarafa, lah ini fakama fala syarafa, maka tidak ada kemuliaan faqa syarafil warathati lil tilka rutbati, maka tidak ada kemuliaan lebih tinggi dari kemuliaan pewaris, pemuliaan pewaris atau warisan daripada pangkat yang tinggi tersebut. Artinya, kalau nabi adalah pangkatnya tinggi, maka pangkat yang selanjutnya adalah ya pewarisnya. Fa kama la rutbata faqa nubuwati fala syarafa faqa syarafi al-warathati li tilka rutbati. Seperti halnya keterangannya, tidak ada pangkat yang tinggi melebihi dari pangkat nabi, maka pangkat selanjutnya tidak ada lebih tinggi yang melebihi daripada pewarisnya, pangkat tertinggi pewarisnya Nabi. Selesai. Wa ghayatul ilmi, puncak daripada ilmu itu adalah al-amalu bihi, mengamalkan ilmu. Al-amalu bihi, mengamalkan ilmu. Li'annahu, sebab amal itu adalah thamratuhu, buah daripada ilmu. Wa fa'idatul umri, dan keberuntungan sepanjang umur kita. Wa zadul akhirati, dan bekal nanti di akhirat. Maka kalau orang punya ilmu tidak mengamalkannya, maka dia tidak punya buah, dan tidak punya keuntungan, dan tidak punya bekal. Hanya sekedar di otaknya saja pandai berdebat, dialog, diskusi, pamer ilmu, dan seterusnya. Faman dhafara bihi, barang siapa yang mendapatkan ilmu sa'ida, dia akan beruntung, ilmu yang diamalkan. Waman fatahu khasir, barang siapa yang ketinggalan, akan rugi. Khasira, dia akan merasakan rugi. Walamma dzukira, ini lanjutnya, walamma dzukira, tatkala disebut indahu sallallahu alaihi wasallam, di hadapan baginda Nabi, tentang rajulani, dua orang laki-laki, ahaduhuma abidun, yang satu adalah ahli ibadah, wal akharu alimun, yang satu orang alim. Ada disebutkan, diceritakan di hadapan Nabi, ada orang ahli ibadah ya Rasulullah, ada orang alim ya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, fadlul alimi alal abidi, perbandingan keutamanya orang alim dibanding orang yang hanya ahli ibadah tapi tidak punya ilmu, kafadli ala adnakum, seperti perbandingan keutamaanku dengan orang yang paling rendah di antara kalian, para sahabatku. Tinggi banget, paling rendah di antara sahabat Nabi, hebat. Kecilnya sahabat Nabi itu sudah istimewa dibanding dengan Nabi yang sangat tinggi. Begitu juga perbandingannya seorang alim dengan ahli ibadah tapi tidak punya ilmu, seperti perbandingan Nabi dengan paling rendahnya sahabat Nabi. Lebih dari itu, bahwa yang tidak punya ilmu lalu banyak amal, mungkin sekali amalnya dilakukan dengan salah, seolah-olah dia berbuat baik ternyata malah bermaksiat karena dengan kebodohannya. Dan setiap amal yang dilakukan tanpa ilmu, amal tersebut mardudatun, tertolak dan tidak diterima. Tidak diterima. Maka belajar penting. Jangan hanya memperbanyak sujud saja, jangan hanya memperbanyak sholat, belajar dari mana ilmu sholat. Maka dalam dunia tasawuf, dunia tarbiyah ini, munculnya pendusta-pendusta hadis yang merusak kaum tasawuf, itu adalah munculnya orang-orang bodoh yang ta'abbud, ahli senang ibadah. Seperti dikatakan oleh Imam Ali, dua perusak agama ini, yang pertama alim mutahattik wa jahil mutanassik. Kata Imam Ali, perusak agama ini yang pertama alim mutahattik, orang alim tapi tidak mutahattik, itu merusak agama, melakukan keharaman, tidak peduli dengan ilmunya. Mutahattik, intihakul khurmat, maksudnya keharaman dilanggar, dosa-dosa dilakukan. Alim mutahattik, kenapa? Dia jadi contoh. Yang kedua adalah jahil mutanasik, bodoh tapi sok ahli ibadah. Ibadahnya ngaco, ngarang-ngarang segala macam. Jahil mutanasik. Waqala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan, barang siapa menuntut ilmu, dalam riwayatnya yaltamisu fihi aw fiha ilman, di sini yatlubu fihi ilman, menuntut ilmu, salakallahu lahu tariqan ilal jannati, dalam riwayat di sini nasnya salakallahu, maka Allah akan tapakkan kakinya bihi, dengan menuntut ilmu tersebut, tariqan, jalan, min turukil jannati, dari jalan-jalan menuju surga. Artinya barang siapa yang menuntut ilmu, maka sesungguhnya Allah telah menapakkan kakinya di jalan menuju surga. Fisabilil jannati, kita di jalan surga saat ini. Semoga panjang umur semua. Kalau ada yang mati waktu seperti ini, mati menuju surga. Karena kita berjalan menuju surga, Allah pantang mengembalikannya. Langsung surga sana. Makanya istimewa, kalau ada orang-orang, makanya para ulama-ulama itu mintanya, ya Allah matikan aku waktu aku sujud dalam sholatku, matikan aku waktu aku ngajar, dan seterusnya. Semoga Allah matikan kita setelah panjang umur dalam keadaan mulia. Apa waktu sujud, atau waktu belajar, atau waktu mengajar. Alangkah indahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Begitu riwayat yang ada, seorang muslim. Akan tapi maknanya adalah wa muslimatin. Dan juga kalau sudah dikatakan muslim disebut itu bukan berarti orang muslimah, tidak. Tidak ada. Sehingga biasa disebutkan oleh para ustadz langsung muslimin wa muslimatin. Disebutkan oleh para muhadithin riwayat ala muslimin. Maknanya juga wa muslimatin. Yang jelas talabul ilmi fariidatun itu adalah masalah perbincangan para ahad muhadithin. Kita lepas dari itu, kita membahas kitab ini. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap orang muslim yang merasa diri muslim. Karena apa? Untuk menyempurnakan langkahnya menuju surga, untuk naik pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa muslimatin dan seorang muslimah juga. Wa talibul ilmi, penuntut ilmu, dalam riwayat lain bukan talibul ilmi, al alimnya. Wa talibul ilmi, anda penuntut ilmu. Riwayat dari baginda Nabi, wa talibul ilmi, penuntut ilmu, yastaghfiru lahu kullu syai'in, segala yang ada memohonkan maaf kepada penuntut ilmu. Subhanallah. Gimana tidak mulia? Segala yang ada di semesta ini memohonkan ampun kepada penuntut ilmu, hatta al-hut. Dalam riwayat hatta hitan al-bahr. Semua kehidupan yang ada di laut, hut, ikan fil bahri, di laut. Penuntut ilmu akan dimohonkan ampun oleh segalanya. Segala sesuatu yang ada, termasuk binatang-binatang yang ada di laut, akan memohonkan ampun kepada orang tersebut. Begitu mulianya penuntut ilmu. Jangan ragu lagi untuk melangkahkan ke tempat seperti ini. Kita tidak tahu kapan malaikat datang kepada kita akan menjemput kita. Permohonan terus terlalu ada. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Akan tapi ajal akan tiba. Maka berbanyaklah kesempatan-kesempatan untuk menggapai kebaikan, menghadiri majelis ilmu. Mulai dari kita mempersiapkan diri untuk menuju tempat ini pun sudah dinilai sebagai pahala. Langkah-langkah kita akan dihitung sebagai pahala. Sampai di tempat ini pun, duduk kita di sini, nanti akan disebutkan riwayat-riwayat lebih bagus daripada amal-amal yang lainnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada, barang siapa pergi, li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, sallat alaihil malaikatu, mendoakan para malaikat-malaikat. Malaikat mendoakan. Pernah kita datang minta doa kepada seorang ustaz atau kiai? Kenapa? Karena kita menduga doanya dikabul. Dan bagus, begitulah ketawaduan kita dan khusnudan kita. Bagaimana dengan malaikat yang tidak pernah berdosa? Doanya akan langsung dikabul oleh Allah. Beruntunglah yang didoakan malaikat. Waburika lahu fi ma'isyatihi adya, dan akan diberkahi bagi penuntut ilmu fi ma'isyatihi, di dalam kehidupannya. Maka jangan sampai dalam keadaan apapun anda terlepas menjadi penuntut ilmu. Mungkin anda menjadi seorang pengusaha yang sangat sibuk dengan kekayaannya. Aneh ya? Semakin kaya mestinya semakin tidak sibuk. Karena banyak yang bantu, tapi semakin kaya semakin sibuk. Ya bingung nih. Mungkin anda menjadi seorang kaya raya. Jangan sampai ada waktu anda hanya habis untuk itu semuanya. Harus kita sisihkan untuk menjadi talibul ilmi, penuntut ilmu. Menjadi penuntut ilmu akan diberkahi hidup kita. Keberkahan hidup bukan diambil di tempat-tempat kerja tersebut, akan tapi keberkahan ilmu diambil di saat kita menuntut ilmu. Keberkahan hidup. Burika fi ma'isyatihi, akan diberkahi di dalam kehidupannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qada ila al-masjid, barang siapa pergi ke masjid, la yuridu illa ayata'allama khairan, datang ke masjid tidak menginginkan kecuali mau belajar kebaikan, mau belajar ilmu. Datang ke masjid, ada majlis di masjid, majlis ilmu. Ayu allimahu, atau pengin mengajar ilmu. Kenapa kamu ke masjid? Mau belajar atau mengajar? Kana lahu ka ajri hajjin tamin, seperti pahalanya orang haji sempurna, tidak kurang sedikit pun. Begitu mudahnya. Dan itu pun urusannya dengan ilmu, mendapatkan pahala haji yang sempurna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-'alimu wal muta'allimu, pengajar dan yang diajar, kahadhihi dua, wa jama'a bainal musabbihati wallati taliha, Nabi mengumpulkan antar jari telunjuk dan yang mengiringinya, antara penuntut ilmu dan yang menuntut, antara yang mengajar dan yang ajar, seperti ini. Syarikani, kongsi, kerjasama, join, fil ajri, dalam pahala. Sama-sama mendapatkan kebaikan, dapatkan pahala. Dan ini adalah kerjasama yang baik. Guru saja enggak ada murid, enggak bisa menjadi ta'lim muta'allim, apa mu'allim sama alim sama muta'allimnya, enggak ada. Murid saja enggak ada guru, enggak bisa. Gabungan dua ini menjadi majelis. Kita sama-sama mendapatkannya. Setelah itu dikatakan, wala khaira fi sa'irin nasi ba'du. Setelah itu enggak ada pangkat yang bisa mendekati kebaikannya. Manusia-manusia enggak ada. Hanya ini saja. Penuntut ilmu dan yang mengajarinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ukhdu aliman aw muta'aliman, menjadilah engkau, ukhdu berkilah kau di pagi hari, atau menjadilah engkau aliman, seorang alim. Kalau tidak, muta'alliman, penuntut ilmu. Kalau tidak, mustami'an, mendengar ilmu. Aw muhibban, cinta. Lidzalika, kepada itu semuanya. Cinta kepada alim. Kalau Anda tidak bisa menjadi seorang alim, menjadilah penuntut ilmu. Kalau menjadi seorang alim enggak bisa ngajar, belajar pun kayaknya susah, paling enggak harus mustami'an, berusaha untuk bisa mendengar. Aw muhibban, mencintai, mendukung, membantu. Lidzalika, yang demikian itu. Wala takunil khamisa, jangan engkau menjadi kelompok yang kelima, fatahlak, kau akan hancur. Al-Baihaqi di dalam Syu'abnya menyebutkan riwayat ini. Ibnu Abdul Bar mengatakan bahasanya, siapa sih yang kelima ditambah oleh beliau? Yang kelima adalah yang tidak punya cinta. Man la yuhibbuhum faqad abghadahum, yang tidak punya cinta, paling akhir cinta. Ikut enggak, mencintai enggak, keluar dari wilayah cinta, pembenci. Atau tidak peduli kepada mereka. Inilah orang yang hancur, yang keempat. Riwayat ini sebagian mengatakan bukan marfu' kepada Nabi. Sebagian ahli hadis mengatakan kalau diangkat kepada Nabi, muhaddisin mempermasalahkan tentang kebenaran riwayat tersebut. Akan tapi kalau mauquf, ungkapan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adalah riwayat benar. Artinya kalimat itu benar. Kalaupun tidak dari Nabi, dia adalah ungkapan dari Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Dan juga riwayat yang dinukil dari Sayyidina Abi Darda. Qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad bersabda, ta'allamul ilma wa'allimuhun nasa. Belajarlah ilmu, dan tidak cukup belajar, tetapi harus masuk wilayah berikutnya, wa'allimuhun nasa, ngajar, wa'allimuhu, dan ajarkan ilmu tersebut, an-nasa, kepada manusia. Wa'allimuhun nasa, ajarkan kepada manusia. Dan itu memang tangga selanjutnya. Punya ilmu, tidak mengajarkannya, akan ditanya nanti. Ul jima bidijamin minnar, akan dikasih pengekang di mulutnya dari api neraka. Karena dia menyimpan ilmunya, tidak mau menyebarkan ilmu, sehingga mengerti keharaman, tidak bergerak. Tapi kalau berjuang, dia tinggi pangkatnya. Maka kepada para santri khususnya, tidak cukup wahai anak-anakku kalian menuntut ilmu. Akan tapi belajar bagaimana menyebarkan ilmu, menumbuh suburkan semangat menyebarkan ilmu itu penting. Alangkah banyaknya orang berilmu, akan tapi tidak rindu untuk menyebarkannya, karena semangatnya diputus sampai di situ. Tidak. Semua itu menuntut ilmu adalah untuk mencari buahnya. Buahnya adalah mengamalkan. Mengamalkan untuk diri dan menyampaikan untuk orang lain. Yang tidak mengamalkan untuk diri dan tidak menyampaikan orang lain, ini adalah niatnya terputus. Mungkin tidak sadar untuk apa dulu mencari ilmu. Dan mungkin tidak mengerti tentang keutamaan menjadi seorang ahli ilmu. Tidak mengerti kemuliaannya orang yang menyampaikan ilmu. Lalu apa yang dipelajari selama ini? Menuntut ilmu berlama-lama, setelah itu menjadi pengangguran. Tidak mau berjuang menyebarkan ilmunya. Qala sallallahu alaihi wasallam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa kunu min ahlihi. Belajarlah kalian ilmu dengan benar sampai engkau menjadi, wa kunu, dan jadilah engkau min ahlihi, ahli ilmu. Maksudnya belajarlah sungguh-sungguh sampai kamu mendapatkan ilmu. Kalau punya ilmu namanya ashabul ilm atau ahlul ilm, pemilik ilmu. Jadi belajar yang benar, faham, mencatat, menghafal, menyampaikan, mengamalkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yuzanu yaumal qiyamati, akan ditimbang nanti di hari kiamat, midadul ulama'i, tintanya ulama menulis buku, wadamu syuhadai, dan darahnya orang mati syahid. Pangkatnya tinggi banget. Darahnya orang mati syahid, tintanya orang berilmu. Darah ada hubungannya dengan jasadnya. Tinta terpisah. Sehingga para ulama memahami ini. Lihat. Mana yang dibandingkan darahnya para ahli syahid, darah itu yang paling mulia yang dimiliki orang mati syahid. Darahnya keluar. Ditimbang dengan apa? Paling rendah yang dimiliki oleh seorang alim, yaitu tintanya. Tintanya yang terpisah darinya ditimbang dengan darahnya, maksudnya sebanding dengan darahnya orang mati syahid. Karena para ulama inilah yang membangkitkan orang mati syahid. Ulama inilah nanti yang berikan pemahaman, menjaga akidah, menjaga keimanan, menyelamatkan bukan saja di dunia, menyelamatkan umat di akhirat. Penting sekali ini, ulama, damul ulama, apa imat midadul ulama, tintanya. Tintanya ulama dibanding dengan darahnya orang mati syahid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma'ubidallahu bi syai'in, sungguh Allah, ma'ubida, Allah tidak disembah. Maksudnya tidak ada pengabdian kepada Allah dengan sesuatu afdala, lebih bagus, min fikhin fid dini, melebihi daripada dengan cara faham tentang agama Allah. Kalau ingin mengabdi kepada Allah, kuncinya adalah faham. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa. Kalau tidak ngerti, salah. Mau berbuat pakai ilmu, salah. Bagi zakat, tidak ngerti ilmu zakat, salah menyalurkannya, dosa. Haji tidak punya ilmunya, dosa. Sholat tidak punya ilmunya, salah. Wala faqihun wahidun ashaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Sungguh seorang faqih satu yang ngerti ilmu satu, ashaddu, lebih berat bagi setan untuk diganggu, 'ala syaitan, bagi setan, min alfi 'abidin, dibanding 1000 ahli ibadah. 1000 ahli ibadah mah enteng, tapi satu abid lebih berat, satu alim lebih berat, karena alim ngerti, enggak bisa ditipu. Dikisahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengabdi kepada Allah dengan kekhusyuannya, akan melihat sesuatu sinar. Sinar diduga ini adalah sinar kebaikan. Mendekatlah itu sinar, kemudian sinar itu berkata, ya abdi, wahai hambaku Abdul Qadir, cukuplah bagimu saat ini, aku bebaskan engkau dari segala macam bentuk kewajiban. Kok ngomong begitu? Punya ilmu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wong Nabi aja melakukan sholat, kok saya dibebaskan dari kewajiban langsung? Terkutuklah kawal la'in, wahai iblis. Ngerti? Coba kalau sufi-sufi gadungan, sedang ibadah, dapat sedikit langsung keramat. Abid-abid yang jahil, Bahkan diaku-aku, ini dia tak berani di sana karena kemarin kurang ajar sama saya. Ini diaku-aku, orang tak berani macam-macam, dia ngantuk, bannya bocor. Wah, ini adalah abid yang berbahaya. Makanya nuntut ilmu itu penting. Ngerti halal haram. Khayal semalam, semalam ketemu Sunan Gunung Jati. Besok ketemu Nabi Muhammad, ketemu Nabi Ibrahim. Ketemu Nabi Musa, enggak dipukul kau. Ini ada hayalnya sufi-sufi palsu itu. Karena ilmunya enggak ada. Kalau punya ilmu enggak bisa tertipu. Bahkan sanjungan bagi ahli ilmu adalah seperti tempelengan. Kalau disanjung menangis dia, kenapa aku disanjung? Jangan-jangan aku akan terjerumus dengan sanjungan ini. Bukan berbangga di saat disanjung. Bahkan di saat mendapatkan karamah, bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, dia koreksi, kok aku diberi oleh Allah semacam ini, apakah pantas aku ini mendapatkan seperti itu? Jangan-jangan ini istidraj. Jangan-jangan ini bukan nikmat yang sesungguhnya. Dia diberi sesuatu, bukan bangga petentang-petentang begitu. Mikir, kok aku diberi oleh Allah seperti itu, apakah aku pantas? Kenapa Allah memberiku seperti itu, apakah aku pantas? Mikir. Karena dia punya ilmu, tidak tertipu. Yang lain, oh aku sudah makam ini, kayaknya sudah dekat sama Syaikhul Qadir Jalani saya ini. Saya sering ngobrol setiap malam, wah hayal. Kalau ziarah Nabi, saya kubur Nabi, saya ngobrol. Ada, saya ketemu orang begitu. Aduh. Orang-orang begitu itu aneh-aneh ini. Jahil, jahil, jahil, bodoh. Yang punya ilmu semakin takut kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad pernah bersabda, yashfa'u yawmal qiyamati thalathatun al-anbiya'u thumma al-ulama'u thumma syuhada'u, akan memberikan pertolongan tentunya karena izin Allah. Yang diizinkan untuk memberikan pertolongan di hari kiamat nanti di antara tiga model manusia. Yang pertama adalah anbiya, para nabi. Thummal ulama, para ulama, urutan kedua. Thumma syuhada, orang mati syahid. Mati syahid ada dua. Syahid dunia akhirat, mati di medan laga dan tulus dalam perjuangannya. Syahid di dunia diperlakukan sebagai orang mati syahid. Kemudian di akhirat beliau adalah mati syahid yang sesungguhnya. Ada syahid akhirat saja. Yang diuji dengan penyakit yang ada di dalam. Seperti orang yang mati tenggelam, orang sakit perut mati, mati kaget dan sebagainya, mati syahid. Mati syahid bisa memberikan pertolongan. Waruya, pertolongan atas izin Allah. Waruya dan diriwayatkan, annal ulama, sesungguhnya ulama, yaumal qiyamati, di hari kiamat, ala manabir min nur. Manabir itu mimbar, itu tempat yang ditinggikan. Jadi ulama-ulama itu nanti di hari kiamat punya tempat yang tinggi dari cahaya. Tempat saja kalau tinggi, biarpun tidak dari cahaya, asalkan ada cahaya, maka akan terlihat bagaimana jika sesuatu itu bercahaya. Akan menjadikan orang menoleh dan melihatnya. Terkagum-kagum dan rindu untuk bisa memilikinya. Wa naqala al-qadhi Husain fi awwali ta'liqatihi. Beliau punya kitab Ta'liqatun. Qadhi Husain faqih Syafi'i, Ta'liqatihi. Tidak pakai alif. Annahu, sesungguhnya ruwiya, diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya qala, beliau berkata, baginda Nabi, man ahabbal ilma wal ulama, barang siapa mencintai ilmu dan ahli ilmu, lam tuktab alaihi, tidak ditulis khati'atuhu, kesalahannya, ayyama hayatihi, waktu hidup. Hanya riwayat ini para ahli hadis memperdebatkannya. Kita baca. Yang jelas maknanya luar biasa. Memang maknanya benar bahwasanya Kalau kita mencintai ulama lalu mengikutinya, ya enggak akan ditulis. Misalnya apa? Ulamanya mengatakan jangan lakukan lalu kita tinggalkan, ya enggak dosa dong. Cuman lafadz hadis ini para ulama muhaddithin mengatakan bahwasanya memperbincangkan tentang riwayat ini. Kita serahkan. Tapi maknanya kalau kita benar mencintai ulama lalu patuh, ya selamat, enggak ada dosa. Maksudnya kalau dosa mohon ampun. Ya beres, maknanya sih benar. Ulama mengatakan jangan lakukan zina, tidak berzina, ya tidak dosa. Jangan mencuri, dengar saya tidak mencuri karena saya cinta ulama, saya mendengar omongannya. Kemudian kita kepleset dalam dosa, ngadu ulama saya dosa, tobatlah, beres. Dihapuslah. Kalau maknanya bisa saja dimaknai seperti itu, akan tapi ahli hadis punya perbincangan khusus masalah ini. Qala wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man shalla khalfa alimin, barang siapa salat di belakang orang alim, fa aka annama shalla khalfa nabiyyin, seolah-olah salat di belakang nabi. Fa man shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lahu, barang siapa salat di belakang nabi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga riwayat ini, para ahli hadis memperbincangkannya. Para hadis memperbincangkan masalah ini. Adapun maknanya, bisa saja kita maknai begini. Bukankah ulama pewarisnya Nabi yang menyambungkan kita dengan Nabi? Ya orang alim tersebut, kalau kita sholat di belakangnya seorang alim, ya seperti di belakang Nabi, karena nyambung kepada Nabi. Maknanya bisa. Tapi masalah kesohihan hadis, ini urusan para ahli hadis, bukan bagian saya. Yang jelas para ahli hadis mengatakan riwayat ini adalah dibincangkan oleh para ahli hadis. Faman shalla khalfa nabiyyin, barang siapa salat di belakang nabi, bertemu nabi, berarti kan jadi sahabat nabi ini. Jelas sahabat nabi sudah beres urusannya dengan Allah. Melihat nabi saja dengan iman menjadikan sebab urusannya beres. Maknanya tidak salah. Maknanya tidak salah, akan tapi riwayat ini diperbincang oleh para ahli hadis. Baik. Ghufirallahu, Allah akan mengampuninya. Secara makna benar saja, kita akan diampuni. Kenapa? Sholat di belakang Nabi. Bagaimana tidak? Sholat di belakang Nabi, iman kepada Nabi, menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadits Abi Dzar, hadis riwayat dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, anna hudura majlis dzikrin, menghadiri majlis dzikir, afdal, lebih bagus, afdal min solati alfi rakaatin, lebih bagus daripada solat 1000 rakaat. Wa syuhudi afdal min solati alfi rakaatin, wa afdal min solat wa syuhudi alfi janazatin wa iadati alfi maridin. Menghadiri ini adalah majlis untuk berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, menghadiri majlis zikir, afdal, lebih utama, min solati alfi rakaatin, dari solat 1000 rakaat, dan menyaksikan 1000 jenazah dan mengunjungi 1000 mayit. Tapi ini hadis Abi Dzar, bukan, ini adalah mauquf, bukan dinisbatkan kepada baginda Nabi. Bukan dinisbatkan kepada Nabi, baginda Nabi, tapi dinisbatkan kepada Abi Dzar. An fi hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna hudura, beliau mengatakan bahasanya menghadiri majlis. Jadi selagi dari Abi Dzar, kita tidak akan nisbatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas menghadiri majlis zikir, ada riwayat-riwayat yang jelas baginda dan dari baginda Nabi, termasuk Allah akan menurunkan rahmat, Allah akan memberikan pengampunan, banyak riwayat-riwayat yang jelas dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaannya menghadiri majlis zikir. Dan nanti kesimpulannya lagi, kalau kita hadirkan ada majlis zikir, ada majlis ilmu dalam riwayat, insyaallah pertemuan yang akan datang, Nabi melihat di masjid ada majlis zikir, melihat majlis ilmu. Majlis zikir keutamaannya kayak gitu tadi, masya Allah, keutamaannya majlis zikir luar biasa. Kemudian ada majlis ilmu, Nabi mengatakan ini baik, wa hadza habbu ilayya, majlis ilmu lebih aku cintai, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Baik para hadirin, para hadirat, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Kami akan membacakan pertanyaan yang masuk ke sosial media. Pertanyaan pertama datang dari Aldi Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, maaf, saya mau tanya, apa hukumnya orang yang terkena najis anjing? Dia berpuasa tapi dia tidak sholat karena tempatnya sering terkena najis. Mohon jawabannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkena anjing tidak membatalkan puasa. Anda puasa meluk anjing pun tidak batal puasa Anda. Enggak ada hubungannya dengan puasa. Kembali kepada fikih praktis yang kami hadirkan. 9 hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, najis itu akan pindah adalah antara bebasahan. Yang satu basah atau dua-duanya basah. Selagi kering dengan kering tidak akan memindah najis. Kalau Anda memeluk anjing, Anda mengelus bulunya anjing. Kalau tangan Anda kering dan badannya anjing kering, maka najis tidak akan pindah ke tangan Anda. Saya peluk anjing. Selagi tidak ada bebasahan di badan saya dan tidak ada bebasahan di badan anjing, maka najis tidak akan pindah. Yang memindah najis adalah basah salah satunya. Tangan basah nepuk anjing, pindahlah najis ke tangan. Atau anjing basah nyenggol kita, maka pindahlah najis ke kita. Selagi tidak ada yang basah, maka tidak akan memindah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, biarpun ada anjing berkeliaran di sana sini, ketahuilah bumi Allah itu aslinya suci. Misalnya tetangga kita punya 1000 anjing, setiap hari keliaran di rumah kita. Bumi Allah adalah suci. Dan itu adalah al-aslu, asal, yang harus kita yakini. Bumi Allah adalah suci. Dan tidak akan berubah menjadi najis kecuali dengan yakin, seyakin-yakinnya. Selagi tidak yakin, maka tidak akan bisa mengalahkan keyakinan yang pertama. Bumi Allah adalah suci sebelum adanya anjing tadi. Sebelum adanya anjing, Anda yakin ini tanah suci, lantai suci, dan seterusnya. Kemudian ada 1000 anjing datang ke rumah Anda berziarah. Baik. Kemudian dia pulang, itu anjing, rombongan anjing pulang. Apakah serta-merta rumah Anda adalah menjadi najis? Ya tidak dong, dilihat. Apakah yakin berpindah? Anjingnya basah, nempel, atau kencing kelihatan. Kalau kayaknya, kayak tidak berlaku. Kayak tidak bisa mengalahkan keyakinan. Oh kayaknya, oh, enggak. Kecuali anjingnya kencing di musola Anda, baru najis musola Anda. Itu yang najis pun yang kena kencing saja. Maka jangan sampai gara-gara ada anjing lalu Anda tidak sholat. Masih banyak, masa anjing kencing di semua tempat? Anjing pinter banget itu. Anjing kencing di pojok sana, pojok sini, pojok situ. Di sini enggak kena anjing. Selagi tidak kena anjing, ya sudah. Tapi pernah ditiduri anjing. Memangnya tidurnya anjing pasti sama kencingnya. Itu kan orang ngompol. Anjing ngompol. Anjing tidur belum tentu kencing. Bahkan kencingnya anjing kadang minggir ke tempat yang tersendiri. Jadi Anda tidak usah perlu ragu-ragu. Bumi Allah adalah suci. Anda sholat dimanapun Anda berada. Sampai tidak bisa sholat gara-gara banyak anjing. Makanya pentingnya tadi apa? Al-ilmu. Kalau tidak punya ilmu, bisa saja tidak sholat beneran. Karena apa? Banyak anjing di sini. Memang apa urusannya dengan anjing? Najis. Memang semua dikencingi sama anjing. Tapi diinjek. Menginjek langsung pindah najis. Wong kaki anjing itu kebanyakan kering kok. Seandainya basah pun hanya di kamar mandinya. Sampai ke depan sini, 10 langkah sudah kering kena tanah. Sampai di rumahku sudah kering, gak ada najis yang pindah. Maka tetaplah Anda sholat, jangan sampai meninggalkan sholat, na'udzubillah. Satu sholat yang ditinggalkan cukup untuk masuk neraka jahannam. Al-ilmu, itulah pentingnya ilmu. Baik. Seperti itu insyaAllah. Semoga Allah memberikan pemahaman. Ini di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Belum lagi kalau kita berpindah nanti kita hadirkan madhab Imam Malik, lebih mudah lagi. Yang penting jangan sampai, anggap saja, wah saya punya 1000 anjing. Maka ketahuilah, sholat tetap boleh, tetap harus. Nggak boleh ada orang meninggalkan sholat, tidak ada alasan. Cari tempat yang tidak, masih ada. Anggap ranjang tertinggi, atau kamu anjing tidur semuanya. Atau saya di penjara bersama anjing. Buruh, repot banget sih. Anda masih bisa mengambil tempat. Kalau bang Anda di penjara sama anjing, tidurnya sama anjing dan sebagainya, nanti saya kasih madhabnya Imam Malik. Yang najis adalah bukan najis. Selesai dalam hal ini. Baik, jangan sampai Anda tidak melakukan sholat, na'udzubillah. Sholat adalah wajib. satu sholat yang ditinggalkan cukup untuk masuk neraka jahanam. Tapi ingat, selagi kita di Indonesia, yang kita sampaikan hanya madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, wallahu a'lam bissawab. Baik, pertanyaan kedua datang dari Romi Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, seandainya saya bertanya kepada wanita yang saya sayangi, apakah kamu pernah berzina atau tidak, perawan atau bukan, apakah itu hukumnya dosa? Mohon penjelasannya, Buya. Baik, bertanya kepada orang tentang perzinaan, maka ini masuk wilayah qadzf. Pertama, kurang ajar. Dan kedua, seperti menuduh. Maka dicambuk 80 kali orang yang bertanya seperti itu. Apalagi kadang istrinya hanya gara-gara curiga, kamu pernah berzina lah. Kenapa bertanya? Pertanyaan itu menyakitkan, menuduh. Bertanya itu menuduh, dan menuduh orang berzina namanya kena haddul qadzf. Haddul qadzf dicambuk 80 kali itu orang. Dicambuk. Kedunguan itu, istrinya ditanya begitu. Suaminya ditanya begitu. Dan ini yang pertama. Anda tidak boleh bertanya yang demikian itu. Na'udzubillah. Bertanya, kamu pernah berzina? Allah. Makanya ilmu penting. Yang kedua adalah, ilmu begitu pentingnya. Bagi yang ditanya, kalaupun pernah kepleset dalam zina, tidak boleh menceritakan. Itu bukan urusan dia. Dia tidak bisa memberikan pengampunan. Itu dosa kepada Allah. Tidak harus bercerita, dan yang bercerita hanya manusia dungu. Saya tegaskan masalah ini, biar tidak ada yang bercerita tentang dosa masa lalunya. Yang menceritakan tentang perzinaannya hanya si dungu dan si bodoh. Yang tidak diampuni oleh Allah. Dosa masa lalu tutup, berperanlah seperti orang yang tidak berdosa, bertobat, mohon ampun, selesai. Kenapa harus bercerita? Kadang kedunguan orang. Seorang perempuan begitu dungunya suatu ketika karena menemukan suaminya sangat baik, akhirnya merasa tidak enak. Aku merasa berbohong, bang, abang bisa terima saya apa adaku? Ya, iya dong, kamu istriku dong. Tapi benar bang Masena, iya, biar saya terima, memang kenapa? Wah, maksudnya merayu, tapi merayu dengan kebodohannya. Padahal suaminya sudah baik-baik. Ini kenyataan dan hadir di kepada kita. Akhirnya dibuang oleh suaminya. Seorang perempuan tiba-tiba saking tersanjung suaminya baik benar, soleh benar, rupanya perempuan ini adalah punya masa lalu yang tidak baik. Akhirnya bercerita kepada suaminya, bang, abang bisa nerima saya apa adaku? Ya, abang baik banget, saya merasa berdosa, saya menyembunyikan sesuatu. Menyembunyikan apa sih? Tapi abang bisa nerima saya. Eh, ya, saya terima kamu istriku, dok. Bang, ini kebodohannya. Dulu waktu SMA, aku punya kawan dekat, dan akhirnya aku kepleset dalam zina. Sang suami yang menduga istrinya sangat solehah itu terpukul, dan dipeluklah wanita tersebut, dan itu pelukan terakhir. Setelah itu pergilah kau kepada orang tuamu. Dasar kedunguan wanita tersebut. Dan ini kenyataan, karena kebodohan. Dosa kepada Allah ditutup, jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Sangat dungu orang yang menceritakan. Maka kullu ummati mu'afa, umatku akan diampuni, aman-aman diampuni oleh Allah, illal mujahirun, kecuali yang terang-terangan dalam riwayat berzina. Terang-terangan dalam zina itu gimana? Dia semenzina di tempat tersembunyi, esok harinya cerita. Bukankah itu orang dungu? Yang pernah kepleset, cukuplah ngadu kepada Allah, menangis, jangan ceritakan. Bahkan ikrar kepada hakim pun tidak dianjurkan. Bagi yang sudah ikrar, disunahkan untuk ditarik. Karena apa? Zina adalah hina. Hina di diri, hina di keluarga, hina di sukunya, semuanya. Pekerjaan zina akan senantiasa nempel di jidat sang pelakunya sampai kapanpun. Makanya hendaknya ditutup. Kalau ada orang kafir masuk Islam, mu'alaf, orang masih bangga. Tapi kalau ibu, mumbah, mubezina, terus akan nempel kehinaan tersebut. Maka perlu namanya ilmu. Semoga Allah mengampuni semua. Menjauhkan kita dari membuka aib kita. Dan menjauhkan kita dari membuka aib orang lain. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari zina yang busuk dan hina. Membuka pintu halal, mencukupkan untuk kita yang halal. Wallahu a'lam bissawab. Baik, cukup Bu ya. Halaqah fajar, fikih. Belajar fikih, halaqah fajar, jam 5 sampai jam 6. Dan hari Sabtu, seperti biasa, majlis tafsir besok ya. Kemudian madrasah Ramadan sore seperti ini setiap hari, dan kajian hadis dan tafsir tetap ada. Buka bersama, sholat tarawih bersama di sini. Mohon disiapkan. hari Sabtu mulai jam 4 seperti majelis biasa ini dimulai sampai buka di sini, sholat maghrib, makan malam, kemudian taraweh. 17 Ramadan hari Sabtu, Jumat malam Sabtu ya. Ini belum jelas ini hari Sabtu ini pakai tanggal Arab atau tanggal umum. Kalau Arab kan berubahnya sepertinya Jumat malam Sabtu atau Sabtu malam Ahad. Sabtu malam Ahad kayaknya ya. Sabtu malam Ahad 17 Ramadan. Ini mainnya 18 ini tanggalnya agak benar ini nih. Kayaknya malam 18 Ramadan. Sebab habis maghrib sudah tanggal baru ya anak-anakku semuanya. Jangan kamu orang Islam enggak ngerti mulainya perpindahan tanggal. Bukan jam 00.00, bukan. Perpindahan tanggal kita adalah maghrib, itu sudah masuk tanggal. Ini bukan 17 Ramadan sepertinya. 18 Ramadan. Hari Sabtu tanggal 18 malam Ahad 18 Ramadan. 2 Juni. Coba dilihat nanti. Salah kayaknya. Di sini insyaallah. Kemudian juga pendaftaran santri tafaqquh tahfidz. Kemudian SMA-ku, boarding khusus putra, masih ada kursi, beberapa kursi dipersiapkan. Kursi tambahan. SMA-ku putra. Tahfidz pendaftaran sampai 15 Ramadan. Tafaqquh hingga 7 Syawal. Yang ingin memuliakan bulan Ramadan dan ingin mulia di bulan Ramadan, yang ingin bergabung dalam infak rutin, silahkan. Yang sudah selama ini bergabung dalam infak rutin, semoga bisa istiqomah. Yang belum, segera bergabung supaya tidak tertinggal dalam rombongan kemuliaan, khususnya mulailah kebaikan di bulan Ramadan. Semoga dibuka segala pintu kebaikan setelah bulan Ramadan. Infak instalasi air dan juga infak buka bersama dan juga infak yang lainnya dipersilahkan untuk bisa bergabung. Mendatangi stan infak yang ada di depan atau melalui rekening Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 72004 200092 72004 200092 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Dan ingat kami himbau, kami sampaikan kepada siapapun, tidak ada pihak Al-Bahjah yang keliling membawa proposal dan seterusnya. Tidak ada Al-Bahjah minta bantuan keliling ke sana kemari, tidak ada. Paling kita umumkan di media-media semacam ini. Maka silahkan Anda menghubungi langsung dan datang ke pondok pesantren atau melalui rekening tersebut. Tidak ada proposal-proposal yang kami sebar, tidak ada orang yang kami sebar untuk bisa keliling minta bantuan. Kalau ada, maka jangan dipercaya, itu bukan dari Al-Bahjah. Orang banyak yang ada ngaku-ngaku Al-Bahjah keliling, itu bukan kita. Jadi bukan dari Al-Bahjah. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa sursna wa la tahdulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthil alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami ya Allah. Muliakan kami dengan ilmu yang manfaat. Mudahkan kami mengamalkan ilmu kami ya Allah. Mudahkan kami mengamalkan ilmu kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, seperti engkau mudahkan kami kumpul saat ini, mudahkan kelak kumpul di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Seperti engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Dan kami mohon wahai zat yang maha mulia, muliakan keluarga kami, anak-anak kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Pandang santri-santri kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Jadikan mereka ke depan hari ulama-ulama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan pandang anak-anak kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Jadikan mereka semua pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad. Para orang tua kami ampuni mereka, guru-guru kami ampuni mereka, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan puji syukur kepadamu ya Allah, engkau telah beri kesempatan kepada kami untuk memasuki bulan Ramadan. Maka kami mohon berikan kepada kami pertolonganmu, bantuanmu untuk menghidupkan Ramadan dengan ibadah, dengan amal baik, dengan jasad kami, dengan harta kami, dengan pikiran kami ya Allah. Jauhkan kami dari kekikiran ya Allah. Berikan kepada kami kesempatan untuk banyak berderma di bulan Ramadan ya Allah. Bulan yang kau lipat gandakan pahala kami. Bulan kau buka segala pintu kebaikan ya Allah.